Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalin kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, saudaraku kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan topik pembahasan dari sekian poin-poin yang dimasukkan oleh para ulama di dalam bingkai yang diistilahkan dengan usul i'tiqad. Poin pembahasan yang di situ dinamai dengan prinsip-prinsip keyakinan dalam Islam. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, maksud dan tujuan kita mempelajari prinsip-prinsip penting dalam Islam, mempelajari perkara-perkara i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang diperintahkan kita untuk meyakininya dalam Islam, agar seorang tidak bermudah-mudah, seorang tidak menyepelekan, seorang agar mengerti dan mendudukkan kedudukan yang namanya prinsip, itu sesuatu yang penting. Yang dengannya, barakallahu fikum, dikatakan oleh sebagian ahli ilmi seperti Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, bahwa mempelajari prinsip, prinsip dalam agama ini, yang itu merupakan pilar, merupakan perkara penting, perkara besar, perkara agung dalam Islam, supaya seorang tidak terjatuh dalam perkara yang membahayakan. Karena barang siapa yang menyimpang atau dia berpaling dari salah satu prinsip tersebut, bisa menyeret apakah kepada kekufuran. Kalau mungkin ada yang bertanya, mohon maaf, mungkinkah orang yang sudah sholat, yang sudah kesehariannya puasa, yang sudah umroh, yang sudah haji, yang sudah bisa membaca Quran atau makin istilahkan mengkhatamkan, terjatuh kepada kekufuran yang dengan kata lain bisa membuat dia kafir? Jawabannya mungkin. Mungkin saja. Nah, karena sesungguhnya seorang itu tidak ada satupun yang merasa aman. Tidak ada seorang yang merasa aman dan dalam sebuah jaminan. Dengan kata lain, saya pastikan dengan apa yang telah saya lakukan di masa saya hidup di dunia, pasti saya di surga. Itu tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan. Tapi kalau dengan berbagai macam usaha, upaya, kita belajar, kita meyakini, tapi tumbuh harapan dan kita berkeyakinan semoga dengan hal itu menghantarkan kita kepada jannah, kepada surga, na'am, itu satu harapan yang seharusnya setiap masing-masing individu muslim untuk punya keyakinan seperti itu. Na'am. Karena kalau tidak, misalnya saya itu ngapa ya susah-susah belajar, wong saya juga belum bisa memastikan saya itu di surga apa di neraka. Lah kalau kemudian dengan saya belajar, saya beramal belum dipastikan, berarti kan sama dengan orang yang tidak apa? Dengan orang yang tidak pernah belajar agama, dengan orang yang tidak tahu tentang keyakinan-keyakinan dalam agama ini, prinsip-prinsip yang harus dia pelajari, dengan orang yang tidak sholat, dengan orang yang tidak puasa, mungkin akan mengatakan berarti kan sama. Ya, tentunya beda. Beda. Di sana ada pembeda-pembeda yang sangat nampak. Pembeda-pembeda yang sangat nampak. Al-ahdu bainana wa bainal kufri. An-Nabi SAW memberikan apa? Memberikan pembeda. Pembeda antara kita dengan orang kafir, tarkusolah, meninggalkan sholat. Bahkan Nabi SAW, ya mungkin nanti akan kita bacakan hadisnya dalam bab tentang ketaatan kepada penguasa. Suatu saat kalian akan menjumpai penguasa itu, kalian ketahui kebaikannya dan kalian pun mengetahui kejelekannya. Lalu sahabat bertanya, terus bagaimana kalau kami menjumpai penguasa seperti itu? Bolehkah kami memerangi, kami mengkodeta, kan begitu ya? Kami demo? Kata Nabi, jangan, selama mereka masih sholat. Berarti penghalang. Penghalang tidak bolehnya kita memberontak kepada pemerintah, walaupun jahat misalnya pemerintah itu. Walaupun kita itu punya harta, tetapi dengan istilah bahasa yang barakallahu fikum sering kita mungkin mendengar bahwa harta kita itu tidak di barakallahu fikum diayomi, dengan kata lain mereka hanya mementingkan diri sendiri. Kita dimonopoli, enggak bebas. Apakah kalau seperti itu berarti kita boleh memeranginya? Kata Nabi, jangan. Selama kamu dapati penguasamu sholat, berarti kan penghalangnya sholat. Yang dikatakan illa antaro kufran bawahan, kecuali kalau kamu menjumpai penguasamu itu kekafiran yang jelas. Jadi tidak boleh kalau kita mengatakan saya ini belajar, saya ini kemudian sholat, tapi juga kepastian bahwa saya di surga itu barakallahu fikum bukan di tangan saya, terus apa fungsinya? Mendingan tidak sholat. Ya bukan begitu. Bisa dipahami insya Allah ya. Beda. Beda orang yang sholat dengan yang tidak. Beda orang yang belajar dengan yang tidak. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Allah Azza wa Jalla sendiri pun yang mengetahui tentang sifat manusia memberikan apa? Satu pertanyaan yang diistilahkan oleh para mufassirin ahlul lughah dengan istilah istifham istingkari. Pertanyaan, tetapi pertanyaan yang di situ pengingkaran. Apakah sama antara orang yang berpengetahuan dengan yang tidak? Jawabannya apa? Mesti tidak sama, kan begitu? Mesti tidak sama. Kita kembali poin berikutnya yang masih juga dalam pembahasan tentang sahabat-sahabat Nabi. Yang terakhir yang kita sampaikan adalah tentang qadhfu ummahatil mu'minin. Menuduh tuduhan jelek kepada ibunda kaum mu'minin, yaitu yang dimaksud istri-istri Nabi. Karena wa azwajuhu ummahatuhum. Para istri Nabi itu akan menjadi ibunya kaum mukminin. Nah, bolehkah kita melemparkan tuduhan jelek seperti yang mungkin di masa Nabi masih hidup? Orang-orang munafikin barakallahu fikum, sempat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh munafik yang melemparkan tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai kaum Syiah bencinya kepada Aisyah itu luar biasa. Mereka mengatakan dalam tafsir Al-Quran mereka, versi mereka, bahwa qauluhu ta'ala, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ketika Allah perintahkan Nabi Musa, manakala ada dari kaumnya yang terbunuh dan tidak ada yang mengaku, maka diperintahkan untuk apa? Menyembelih apa? Seekor sapi apa? Betina, kemudian salah satu anggota tubuhnya dipukulkan, begitu, diperintahkan. Idbahul Baqarah, itu kisah yang terjadi pada Nabi Musa dan kaumnya. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar Bani Israel apa? Menyembelih seekor apa? Sapi betina, begitu. Tapi kata mereka, idbahul Baqarah, sembelilah Baqarah di sini Aisyah. Kan berarti menyimpangnya jauh. Datangkan seorang mufassir dari kalangan para sahabat yang menafsirkan bahwa Al-Baqarah di sini apa? Aisyah. Dari sisi bahasa kan enggak nyambung. Iya. Dari sisi makna juga enggak nyambung, dari sisi uruf juga enggak nyambung. Dari sisi apapun enggak nyambung. Terus dari sisi apa nyambungnya, kan begitu. Sementara dalam Al-Qur'an ketika menafsirkan harus ada sisi bagian yang di situ mengandung makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Tidak boleh kita sembarangan. Kok isi, itu istilah kami. Ya enggak boleh. Enggak boleh masing-masing orang membuat istilah. Ya mohon maaf, kita saja seandainya ya, dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, orang mengatakan tolong belikan seekor kambing. Lalu pulang dibawakan misalnya bebek begitu ya. Ini kambingnya. Loh, saya kan pesan kambing. Ya, di tempat kami, kami namai seperti ini kambing. Di tempat mana bebek kok dikatakan kambing? Mohon maaf, kurang lebih seperti itu. Kan demikian. Dari sisi mananya? Barakallahu fikum, tentunya ini sebuah penyimpangan yang jauh. Maka dikatakan bahwa qadhu Aisyah bima bara'ahallahu minhu kufrun. Menuduh dengan tuduhan keji kepada Aisyah yang Allah bebaskan, Allah bersihkan atas tuduhan tadi, ini bisa kepada kekufuran. Kadang kita itu diseret kepada istilah bahasanya. Ya betul, kaum Sunni membela Aisyah. Kalau Anda madhabnya Sunni, ya mesti pembelaannya kepada Aisyah, kan begitu ya. Tapi tolong baca kepada hujah-hujah kami, argumen kami, bahwa kami benci kepada Aisyah. Ya semestinya kan yang perlu kita tanyakan, atas dasar apa Anda membenci, kan begitu. Argumennya mana? Bukankah sudah cukup dengan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa azwajuhu ummahatuhum, para istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Mohon maaf, seandainya tidak jauh-jauh, misalnya orang yang membenci Aisyah tadi, kita benci ibunya, kira-kira marah tidak? Pasti akan marah, kan gitu. Walaupun mungkin ibunya jahat, walaupun ibunya mungkin juga tidak beragama, tetapi ibu kandungnya dibenci, dicaci, kira-kira timbul emosional tidak kita? Akan timbul emosional, walaupun seandainya beda agama. Ketika dibenci dalam hal-hal yang kebenciannya tadi dalam perkara apa? Sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya. Ya misalnya, mohon maaf, ada seorang misalnya ibunya Nasrani. Lalu ada orang mengatakan bahwa selain agama Islam itu batil. Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhai. Selainnya dikatakan di neraka. Ya kita tidak boleh. Kemudian saya benci dengan orang itu karena ibu saya masih Nasrani dan agamanya disinggung. Tidak boleh. Justru yang dipertanyakan kepada kita, kenapa Anda kok tersinggung ketika dikatakan bahwa agama yang paling benar Islam? Perlu dipertanyakan ketika Anda masih apa, meyakini selain Islam juga agama yang benar, kan begitu. Tapi seandainya ibu kita dicaci, ibumu itu jelek misalnya begitu ya. Ibumu itu pelacur, padahal ibu kita orang baik kan begitu. Meskipun agamanya tadi berada kepada Alkitab. Ya kita akan marah kan begitu. Tapi tatkala itu diarahkan kepada istri Nabi, justru kadang itu dijadikan sebagai satu keyakinan. Allahumma musta'an. Kenapa yang semacam ini terhitung kepada kekafiran? Li'annahu takdzibun lil-Qur'an, karena pendustaan kepada Qur'an. Konsekuensinya seorang mendustakan Qur'an. Wa fi qadzi ghairiha min ummahatil mu'minin, adapun berkaitan dengan menuduh dengan tuduhan keji kepada selain Aisyah yang mereka itu masih istri-istri Nabi. Fa barakallahu fikum qaulan li ahli al-ilmi. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, as-sahuhuma annahu kufrun, dan pendapat yang benar atas dua pendapat yang dianut para ulama bahwa walaupun yang dicaci, yang dimaki, yang dituduh dengan tuduhan keji tadi selain Aisyah tetapi masih sebagai istri Nabi, barakallahu fikum, juga yang benar atas pendapat tadi mereka juga jatuh kepada kekufuran. Li'annahu qadhun fin Nabi SAW, karena itu celaan kepada Nabi. Wong istri Nabi kok dicela, kan begitu? Tidak boleh. Tidak boleh karena sekaligus mencela kepada Nabi. Fa inna al-khabithat lil khabithin, karena wanita-wanita yang jelek tadi akan menjadi pendamping laki-laki yang jelek pula. Dengan kata lain, kalau kita menuduh bahwa istri Nabi jelek, berarti Nabi jelek, kan begitu? Nah, siapa yang kemudian rela mencela Nabi? Kan begitu. Kemudian yang berikutnya juga masih pada pembahasan seputar sahabat, wa Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan dijuluki dengan khalu al-mu'minin, pamannya orang-orang mukmin. Kalau tadi ibunda orang-orang mukmin, yaitu para istri Nabi. Muawiyah ibn Abi Sufyan dikatakan sebagai pamannya orang-orang mukmin. Juga beliau dikatakan katibu wahyillah, penulis wahyu, atau dengan kata lain sekretarisnya Nabi. Ahadul khulafa, ahadul khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum, bahkan beliau salah satu khalifah pemimpin kaum muslimin di zamannya. Dalam syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala Muawiyah ibn Abi Sufyan huwa amirul mu'minin. Muawiyah ibn Abi Sufyan berkaitan dengan masalah kepemimpinannya beliau sebagai khalifah itu sah. Sementara kaum Syiah sangat benci. Sangat benci, dan mereka mendudukkan bahwa barakallahu fikum Muawiyah sebagai pemberontak, Muawiyah yang menurunkan kekhalifahan barakallahu fikum terhadap Al-Hasan dan seterusnya. Wa huwa amirul mu'minin, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhr ibn Harb. Wulida qabla al-bi'thah bi khamsi sininin. Sejarah singkatnya bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan itu dilahirkan 5 tahun sebelum diutusnya Nabi SAW sebagai seorang rasul. Wa aslama 'amal fath, dan beliau masuk Islam pada 'amal fath. 'Amal fath tahun-tahun pembukaan, yang dimaksud ialah tahun di mana ditaklukkannya kota apa? Makkah. Jadi Makkah barakallahu fikum sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai-sampai Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, padahal beliau kelahiran Makkah. Saat barakallahu fikum mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah, beliau pun menangis. Kenapa harus berpisah dengan kota kelahiran? yang mana kota tersebut maka merupakan bumi yang dikatakan belahan bumi yang terbaik, kan begitu ya? Apa dalilnya? Bahwa Makkah dikatakan belahan bumi yang terbaik. Pernah dengar? Ya adanya Ka'bah, kan begitu ya? Masjidil Haram, siapa yang sholat di situ dilipat gandakan berapa kali? 100 ribu kali. Ada enggak tempat selain itu yang dilipat gandakan 100 ribu kali? Kan enggak ada. Ya, Madinah 1000 kalinya, kan begitu? Tidak ada. Juga bahwa Makkah barakallahu fikum Dajjal tidak akan masuk di situ. Makanya dikatakan barang siapa yang punya kemampuan, bermakna bisa tinggal di situ, kemudian wafat di situ, dimakamkan di Makkah atau di Madinah, maka silahkan berbuat. Ya, bukan kemudian seperti yang sebagian orang tua kita itu memahami, kalau mau naik haji itu kalau sudah usia-usia 80-an, 90-an, jadi biar mati di sana, kan begitu ya, biar matinya di sana. Nah, karena Nabi memerintahkan agar orang mati di sana, bukan itu yang dimaksud ya. Bermakna seandainya seorang memang punya kemampuan tinggal, adapun juga seandainya orang umroh kemudian barakallahu fikum meninggal dan wafat di sana, demikian sesuatu yang terdapat padanya keutamaan. Kita kembali, jadi Makkah barakallahu fikum setelah Nabi diperintahkan hijrah tentunya tersusun kekuatan, lalu barakallahu fikum mulailah di situ upaya-upaya terjadi peperangan sampai kemudian terbentuk dan tersusun kekuatan kaum muslimin yang mampu mengembalikan dan merebut kembali tentang kota Makkah dan menjadi kota yang tidak ada lagi seorang untuk berhijrah, yaitu diperintahkan keluar dari situ karena sudah biladul Islam, sudah menjadi negeri Islam. Di situ barakallahu fikum Muawiyah Ibn Abi Sufyan masuk Islam di zaman itu. Wakila aslam ba'dal Hudaybiyah. Ada yang berpendapat bahwa keislamannya itu di waktu munculnya perjanjian Hudaybiyah, tentunya beberapa tahun setelahnya atau sebelum daripada Amul Fath. Wa katama islamu atau islamahu, beliau sembunyikan tentang keislamannya. Wallahu Umar Asyam wastamarra alaih. Demikian pula barakallahu fikum di masa Umar, beliau diperintahkan untuk menjadi pemimpin, atau kalau bahasa yang sering kadang kita mendengar namanya seorang penguasa, tentunya daerah-daerah itu membutuhkan pemimpin-pemimpin. Mungkin setingkat provinsi berarti membutuhkan gubernur, kan begitu ya. Tingkat kabupaten membutuhkan seorang bupati. Sama juga di masa silam. Di masa silam tidak kemudian pemerintah tertinggi lalu terjun ke masing-masing daerah, urusan-urusan ditangani sendiri. Tidak, di sana ada orang-orang yang barakallahu fikum ditugaskan. Si fulan misalnya jadi gubernur negeri fulan, nanti akan diminta laporannya bagaimana kejadian di tempat tersebut, ekspansi daerah, perluasan daerah Islam. Naam. Wa tusamma bil khilafah ba'da al-hukmain. Dan beliau barakallahu fikum menjadi seorang khalifah itu setelah adanya dua hakim yang memutuskan ketika ada utusan satu pihak dari pihak Ali dan satu pihak dari pihak Muawiyah. Dari pihak Ali diutus seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Dari pihak Muawiyah diutus seorang sahabat yang bernama Amr bin Ash. Amr bin Ash. Itu barakallahu fikum beliau ditetapkan menjadi khalifah. Am pada tahun yang dikatakan 37 Hijriah atau barakallahu fikum 73 minal hijrah. Wastama'a an-nasu 'alaihi ba'da tanazulil Hasan ibn Ali. Kemudian setelah Al-Hasan bin Ali menanggalkan jabatan kedudukannya, maka apa? Semua sepakat kekhalifahan itu dipasrahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah. Karena yaktub lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sosok seorang yang menjadi sekretaris Nabi. Karena Nabi seorang yang ummi, tidak bisa apa? Menulis dan membaca sesuatu yang tertulis. Maka Muawiyah termasuk sebagai pencatat, mencatatkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan sekretarisnya Nabi. Wa min jumlati kutabil wahyi, bahkan beliau termasuk dari deretan para penulis wahyu. Beliau termasuk dari deretan sahabat, rombongan sahabat, golongan sahabat yang Nabi perintahkan untuk mencatat wahyu. Tufiya rahimah radhiyallahu anhu fi Rajab sanah 60 minal hijrah. Kemudian beliau wafat pada tahun 60 Hijriyah dengan dikatakan an taman wasabain, yaitu pada usia 78 tahun. Qala wa inna ma dzakarahul muallifu wa athna alaihi. Terus apa perlunya muallif, yaitu Ibn Abi Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, memasukkan pembahasan masalah Muawiyah? Kan begitu. Kata beliau, dimasukkan pembahasan perihal Muawiyah dalam perihal i'tiqad, dalam perkara usul, dalam perkara prinsip. Wa athna alaih, bahkan muallif yaitu Imam Al-Maqdisi rahimahullah itu memuji, menyanjung liraddi ala rawafid, untuk membantah orang-orang syiah rafidhah, alladzina yasubbuna, yaitu pihak yang mencela, mencaci Muawiyah, wayaqdahuna fi, dan menjelek-jelekkan, mengkritisi. Fa barakallahu fikum, maka para ulama itu mengajak, demikian pula senantiasa memberi motivasi agar kaum muslimin mempelajari al-ilm, mempelajari perkara-perkara penting dalam agama ini. Terus juga para ulama mengajak agar kaum muslimin mendakwahkan prinsip-prinsip yang memang sudah diajarkan oleh para ulama di masa silam, diajarkan sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada sahabat, sebagaimana Nabi ajarkan kepada sahabat, sahabat juga mengajarkan kepada yang lain. Berikutnya juga adzab anha, pembelaan. Pembelaan itu kadang bisa dengan ucapan. Kalau ucapan itu kadang-kadang pada sebagian ahli ilmi itu siap untuk mendebat, tetapi ini bukan ciri bahwa seorang ahlu sunnah itu senang berdebat dengan mengatakan, ayo siapa yang mau debat saya, silakan datang ke rumah, atau saya yang datang, atau di mana. Jadi bergaya jagoan tidak. Karena apa? Al-jidal wal mira', perdebatan, demikian pula yang mengandung kepada khusuma, pertentangan, demikian pula permusuhan, ini sesuatu yang tercela pada asalnya. Namun barakallahu fikum, kepada orang-orang yang di situ ada padanya kerancuan dalam berpikir, wajadilhum, seandainya membutuhkan kepada perdebatan, jadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang baik, tidak arogan, kan begitu ya. tidak nantang-nantang, tidak menimbulkan misalnya gaduh dan seterusnya. Debat sesuai dengan apa? Barakallahu fikum, ilmu, demikian pula argumen, hujah yang ada. Baik. Dan para ulama kadang dalam kitab-kitabnya tidak mengkhususkan, misalnya dari awal pembukaan sampai akhir itu isinya debat. Isinya apa? Debat tidak. Tapi kadang-kadang dalam masalah berdebat itu disisipkan. Disisipkan. Ya, kalau Syekh Mukbir rahimahullah itu beliau dikenal, ditakuti oleh ikhwan muslimin, ya. Dikatukuti oleh kaum pergerakan, kaum syiah. Tetapi beliau dalam belajar dan mengajarkan ilmu, itu tidak dari mulai awal sampai akhir isinya apa? Ngamuk terus misalnya gitu ya. Menyalahkan fulan-fulan. Tidak. Tapi kata beliau, al-latmah alal murur. Orang itu kadang-kadang, barakallahu fikum, ketika memiliki satu penyimpangan kelompok fulani, ya, sambil kita ngajar, sesaat lewat pembahasan, beri bagiannya. Nah, mereka keliru dalam bab ini, kan begitu. Tapi dengan apa? Dengan argumen. Bukan dengan barakallahu fikum provokasi. Bukan dengan provokasi. Sementara Allah musta'an, kalau kita perhatikan hari ini sekian banyak, baik yang mungkin sudah memiliki pengikut, atau mereka itu sudah kepada ormas atau institusi tertentu sifat, dan demikian pula dalam membiji dan menilai pada kelompok-kelompok yang ada itu sudah mengandung kepada nilai apa? Provokasi. Nilai-nilai provokasi. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wasamahu khala al-mu'minin. Dan dinamai beliau itu sebagai pamannya kaum mukminin. Kenapa? Li'annahu akhu ummu habibah. Karena saudara kandung ummu habibah. Jadi Abu Sufyan punya putri yang namanya Ummu Habibah. Juga punya anak laki-laki yang namanya siapa? Muawiyah. Jadi ini saudara kandung. Tetapi kenapa kok sampai dikatakan sebagai pamannya kaum mukminin? Karena Ummu Habibah ihda ummahatil mukminin. Karena Ummu Habibah salah satu istri Nabi, ibu kandungnya kaum mukminin. Kan begitu ya. Jadi kalau kita mungkin punya saudara, punya ibu, ibu punya adik atau ibu punya kakak, kan dijuluki sebagai apa? Paman, kalau bahasa kita mungkin pakde, paman, dan semisalnya. Itu runtutannya. Waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Minhajus Sunnah, dan Syekhul Islam telah menyebutkan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, niza'an bainal ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan perbedaan yang cukup berat, tajam. Hal yuqal li ikhwati ummahatil mu'minin, apakah digelari kepada saudara kandungnya orang atau ummahatil mu'minin, apakah ikhwah yaitu saudara kandung ibu ibu kaum mukminin, yaitu istri para nabi, dikatakan mereka itu sebagai ahwal mukminin amla, apakah mereka dikatakan sebagai pamannya kaum mukminin apakah tidak? Jadi misalnya nabi sebagaimana yang kemarin sudah kita singgung punya istri, ada Khadijah, demikian pula ada siapa? Ada Ummu Habibah, ada Zainab, ada Hafsah, kan demikian. Nah, saudara kandungnya apakah dikatakan sebagai pamannya kaum mukminin? Karena istri Nabi itu sebagai ibu kandungnya kaum mukminin. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan mungkin bab ini bukanlah kemudian maqam pembahasan yang ada, artinya tidak sampai kepada mewariskan sesuatu yang penting yang kemudian prinsip, tetapi prinsip yang ada ialah bahwa Muawiyah itu seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang mulia. Beliau barakallahu fikum sebagai khalifah yang ditetapkan pula, dan tidak boleh seorang mencela. Dan diangkatnya topik ini oleh penulis rahimahullahu taala dalam rangka untuk menyanggah, membantah kepada pendapat keyakinan yang ada pada kaum apa? Syiah Rafidhah. Kita beralih dan dari sini berakhir tentang pembahasan nahwa sahabat, hukuku sahabat, hak-hak sahabat. Qala wa minas sunnah. Termasuk perkara akidah, termasuk perkara manhaj. Ya mungkin mohon maaf ya, kadang sebagian kita sering mendengar apa sih manhaj itu, kan begitu ya. Sesungguhnya barakallahu fikum, yang dimaksud dalam perihal manhaj ialah seorang metode dia dalam beragama. Sehingga meliputi ya, meliputi tentang keyakinan dia, akhlak dia, kepribadian dia, kan begitu ya. Itu namanya manhaj seorang dalam beragama. Cara berpikir dia dalam agama ini, apakah dia berpemikiran Mu'tazila, apakah Khawarij, kan begitu ya. Minas sunnah, di antara keyakinan, di antara perkara penting yang hal itu diajarkan oleh para ulama adalah as-sam'u wa ta'ah. Warisan Nabi SAW untuk umatnya di antara perkara penting ialah mendengar dan taat li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Di antara prinsip yang ditinggalkan Nabi kepada sahabatnya dan juga kepada umatnya secara umum, bahwa Nabi memerintahkan untuk tetap mendengar dan mentaati kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan pemerintah kaum mukminin, untuk supaya mendengar dan mentaati. Dan mereka, pemimpin tadi, birrihim wa fajirihim. Apakah penguasa, pemimpin, pemerintah tadi orang-orang baik atau orang-orang jahat? Ini tidak boleh. Barakallahu fikum, kaum mukminin mencopot, menanggalkan perihal ketaatan, perihal kepatuhan, perihal mendengar dan mentaati kepada apa? Pemimpin, pemerintah atau penguasa kaum mukminin. Malam ya'muru bima'asyatillah, selama pemimpin, penguasa, pemerintah tadi tidak memerintahkan kepada rakyatnya hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Karena barakallahu fikum, tidak ada bentuk ketaatan kepada siapapun, tidak ada bentuk ketaatan kepada siapapun walaupun itu kepada penguasa yang kita secara prinsip diperintahkan untuk mentaatinya. Tetapi kalau pemimpin dan penguasa tadi memerintahkan kepada rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka di situ tidak ada ketaatan, sebatas tadi, sebatas dalam perkara kemaksiatan tadi. Jangan dibalik. Untuk apa seorang yang bermaksiat seperti itu ditaati? Kan begitu ya. Gulingkan dia, ganti dia, kudeta dia. Wong dia orang yang bermaksiat. Nah, jadi ini pentingnya. Pentingnya usul dekod ahli sunnah, prinsip-prinsip yang diajarkan ahli sunnah, bahwa ahli sunnah secara umum punya kaidah bahwa terhadap pemimpin, pemerintah, penguasa, kaum mukminin itu wajib untuk mendengar dan mentaati, selama tidak memerintahkan kepada apa? Kemaksiatan. Nah, ketika memerintahkan kepada kemaksiatan, jangan ditaati dalam bab itu. Adapun yang lainnya ditaati. Adapun dalam hal yang ditaati. Jangan kemudian menggugurkan. Oh, dia memerintahkan kepada kemaksiatan, berarti kafir. Kalau kafir berarti apa? Boleh kita memberontak. Kan begitu. Sebagian berteori dengan apa? Bermatematika. Wong dia seorang yang membuka misalnya, dia yang menggunting istilahnya pita untuk diresmikan bahwa itu tempat yang dipakai kepada praktek-praktek keburukan, praktek-praktek kejahatan, berarti dia juga orang jahat. Dan berarti dia mengganti agama, dan berarti sampai berujung kepada tidak boleh kita mentaati dan kafirlah dia. Kan begitu. Bukan semudah seperti itu dalam kita menerapkan kaidah-kaidah para ulama. Tsumma qala wa man waliyal khilafah wajtama'a 'alaihin nasu, barang siapa yang dikuasakannya padanya kekhalifahan, yaitu diamanahkan padanya kekuasaan, dan orang-orang berkumpul, yaitu memilihnya, waradu bihi, dan penduduk masyarakat di negara tersebut, mereka bersatu kepada pemimpin tadi, mereka ridha dengan pemimpin tadi, au ghalabahum bisaifih, atau mereka itu mengalahkan dengan perlawanan peperangan dengan pedangnya, seorang penguasa di zamannya diturunkan, walaupun dengan apa? Dengan kekuasaan, kemudian naik seorang penguasa yang lain, hatta sara al-khalifah, sehingga orang yang memberontak tadi menjadi pemimpin, kan begitu ya. Kan kalau kita sering kadang mendengar di suatu negeri kacau, kemudian pemimpinnya digulingkan, yang menggulingkan naik, kan begitu ya. Nah seperti ini dikatakan sampai seorang dikatakan menjadi khalifah. Fabarakallahu fikum wa summiya amirul mu'minin, dan dinamailah dia amirul mu'minin, wajabat ta'atuh, maka wajib mentaati orang tersebut, walaupun kedudukan yang hari ini dia tempati dari hasil apa? Pemberontakan, kudeta. Tapi kalau sudah diabsahkan bahwa pemimpinnya fulan, walaupun dia jahat, apa? Tetap di situ wajib taat kepadanya. Wa hurimat mukhalafatuh, dan haram hukumnya menyelisihi pemimpin tersebut. Wal khuruju alaih, dan haram pula seorang memberontak. Wasyaqqa asal muslimin, dan haram pula bagi kaum muslimin memperpecah belah persatuan kaum muslimin. Makanya sebagian ulama barakallahu fikum mengungkapkan satu ungkapan yang sesungguhnya bukan mubalaghah, bukan melampaui batas. Dengan semakna kita redaksikan dengan bahasa kita, kamu melewati hari malam yang jumlah malam itu bukan hanya sepekan, satu bulan, setahun, tapi ribuan tahun, kan begitu ya. Seandainya kamu lewati hari itu dan seorang mungkin dalam sisi usianya diberi kelapangan dan kepanjangan seperti itu, tanpa ada seorang khalifah, kan begitu ya, dengan satu hari yang ada khalifah tapi dia jahat, itu masih lebih baik satu hari tadi. Karena kalau tanpa khalifah ya mesti kekacauan, ya tidak. Kalau tanpa ada pemimpin mesti kacau, masing-masing akan berbuat dengan apa yang dia maukan. Nah, sehingga pembahasan ini bukan seperti yang diserukan, seperti contohnya HTI, Hizbut Tahrir misalnya, atau Islam Jamaah LDI-nya misalnya begitu, atau tempat-tempat lain yang menyuarakan baiat-baiat, ya, berbaiat kepada Amir, begitu. Karena mereka barakallahu fikum tidak mengakui tentang pemerintah-pemerintah yang seperti di negara kita. Dengan kata lain, ya tidak ada kewajiban taat kepada presiden. Turun misalnya kepada gubernur, turun misalnya kepada bupati, turun misalnya kepada kecamatan, turun misalnya kepada kelurahan, turun misalnya kepada apa? Pedukuhan, kepada RT, tidak ada. jalan masing-masing sudah. Terus enggak pakai KTP, enggak usah juga. Terus misalnya apa barakatikum ada aturan-aturan, enggak usah diikuti. Yang penting kita tegakkan apa barakatikum daulah Islamiyah. Ya monggo cari daerah yang seperti itu, Anda bebas dari urusan apa ke pemerintahan, buka lahan baru, sana bikin sendiri kan gitu. Atau bikin di bawah apa tanah sana kan gitu. Makanya para ulama sering mengistilahkan daulah fi batni daulah. Mereka itu membuat negara di dalam perutnya negara kan begitu. Wong ada negara yang sah. Kan begitu ya. Dan wajib bagi kita untuk mentaati. Kok bikin negara baru, negara sendiri? Naam Allah musta'an. Tentunya ini salah satu prinsip yang diajarkan Ahlussunnah bahwa tidak boleh bagi kita melakukan pemberontakan, mengkudeta, dan sebaliknya yang ada ialah wajib mentaati karena itu sebagai pemersatu kaum muslimin. Qala syarah al-khilafah. Al-khilafatu mansabun kabir. Namanya khilafah. Namanya sesuatu yang dikatakan itu kekhilafahan merupakan kedudukan yang besar. Sebuah mansab sebagai kedudukan yang dikatakan besar. Wa mas'uliyatun 'azimah, dan tanggung jawab yang besar pula. Jadi kekhilafahan itu bukan hanya sekedar siapa amirnya, oh si fulan dibaiat. Kalau sudah ada pembaiatan, mohon maaf, anggota wajib 2% atau 2,5% dari pendapatan yang dimiliki. Kita pernah ketemu dari seorang penjual emas. Awalnya bertanya, mohon maaf, boleh tidak kami ini menjual emas dan kami juga yang apa istilahnya di sebagian tempat penjualan emas itu memodel, mencetak model-model. Misalnya kadang orang beli sesuatu yang kurang cocok dengan model-model yang sudah dibuat tadi. Pesan akhirnya kan begitu ya. Ya model apa? Salah satunya itu kalau mungkin di daerah sana di Irian dulu yang banyak dihadapkan apa istilahnya salib. Salib kemudian nanti di situ ada patung kecilnya yang mereka istilahkan Yesus yang disalib. Itu mahal nanti jadinya. Boleh tidak seperti itu? Ya enggak boleh. Ya enggak boleh. Lu kan jual beli. Al-bai' bitaradi, jual beli dengan keridhaan. Saya ridho, dia senang. Ya bukan itu kaidahnya. Ini masuk kepada ta'awun dalam bab apa? Al-ithmi wal 'udwan. Jual beli yang mengandung kepada dosa dan apa? Kesalahan. Tapi selama ini saya ngaji dan saya ikut ya, di LDI. Saya tanyakan guru saya itu enggak apa-apa. Yang penting kamu harus ingat dengan masalah sekian persennya kepada kami kan begitu. Oh itu ujung-ujungnya. Laris ya. Saudagar juragan emas besar di situ. Tapi ujung-ujungnya mereka berfatwa dengan semaunya kan begitu. Allahumma musta'an. Kita kembali bahwa sesungguhnya masalah khilafah, kekhalifahan, kekhilafahan itu sebuah kedudukan yang besar, tanggung jawab yang besar. Wa hiya tawalli tadbiri umuril muslimin. Dan yang dimaksud dengan khilafah, kalau sampai seorang dikatakan si fulan jadi pemimpin dan khalifah, itu kedudukan yang tinggi besar, maknanya adalah seorang mengurusi, mengatur urusan kaum muslimin. Bihaitsu yakun huwal mas'ulul awwal fi dzalik. Dan dia akan menjadi orang yang pertama kali bertanggung jawab. Kalau urusannya masalah kekhalifahan itu tadi, gimana masalah ini, boleh enggak? Padahal kan haram, enggak apa-apa seperti itu. Yang penting upetinya. Dia hanya ngurusi masalah upeti, kan begitu ya. Tanggung jawab paling kenceng, paling tidak lupa, paling open kalau masalah apa? Masalah upetinya tadi. Ya ini bukan apa? Bukan khalifah ini. Ini hanya urusan perut saja, hawa nafsu, kan begitu ya. Nah, tanggung jawabnya besar. Tidak semudah yang dibayangkan. Wahiyah fardu kifayah, secara hukum sesungguhnya ini merupakan fardu kifayah. Artinya tidak semua orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang khalifah. Li'anna umura an-nasi la taqumu illa biha. Karena urusan-urusan yang ada pada manusia di muka bumi ini tidak akan bisa terselenggara kecuali kalau di situ ada apa? Kalau ada pemimpin, kan begitu. Tanpa ada pemimpin itu kacau. Siapa yang mau diikuti? Orang sana ngomong begini. Ya mohon maaf ya. Kejadian yang sepele saja, mohon maaf ya. Seandainya dikabarkan. Misalnya ada rombongan dari sana. Tsunami, kan begitu ya. Orang larinya kemana? Kan nyari tempat. Cari sana, ngomong, oh sana. Apa misalnya? Longsor. Lari ke sana. Gitu. Kan gak ada apa? Gak ada yang diikuti. Coba seandainya ada pemimpin, penguasa. Jangan panik. Tsunami gak ada, longsor juga gak ada. Tenang saja, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang kadang heboh. Nah, dalam bab ini barakallahu fikum, hal-hal yang sifatnya kadang sepele saja ketika terjadi kegaduhan tanpa ada yang mengendalikan siapa yang memimpin, itu sudah kacau. Apalagi sampai urusan besar, kan begitu ya. Sampai urusan besar. Wa tahsul al-khilafatu biwahid min umuri atalatah. Adapun masalah kekhilafahan itu akan terwujud dengan salah satu dari tiga jenis. Jadi khalifah itu dinobatkan, khalifah itu ditetapkan, seorang penguasa ditetapkan. Dalam Islam itu melalui salah satu dari tiga keadaan berikut ini. Yang pertama, al-awwal. An-nasu alaih. Yaitu dengan nas di sini bermakna kepada pesan. Pesan atau wasiat. An-nasu alaihi minal khalifatus sabik. Jadi ada pesan khusus, ada penobatan, ada penunjukan oleh khalifah sebelumnya, pemimpin sebelumnya, kama fi khilafati Umar ibn Khattab, seperti kekhalifahan sahnya ketika dinobatkan, dijadikan Umar ibn Khattab sebagai khalifah. Fa innaha binassin min Abi Bakrin radhiyallahu an. Karena Abu Bakar menunjuk bahwa khalifah, pemimpin setelahku adalah Umar bin Khattab. Itu mu'tabar. Dengan penunjukan seorang khalifah sebelumnya. Yang kedua, atsani. Ijtima'u ahli al-halli wal 'aqdi. Berkumpulnya, sepakatnya para ulama, atau sebelumnya dikatakan ahlu al-halli, ahli-ahli dalam urusan kepemerintahan. Yang kedua, ahli al-aqdi, ahli-ahli dalam urusan agama. Jadi orang-orang yang mereka itu punya kemampuan dalam mengurusi kepemerintahan, orang-orang yang mereka juga ahli dalam urusan agama berkumpul menyepakati siapa yang akan jadi khalifah. Sawaun, kanu muayyinin minal khalifati sabiq, apakah mereka tadi, orang-orang tadi, misalnya ada 5 orang dari pihak yang memahami tentang kepemerintahan, urusan pemerintahan. 5 orang dari orang yang mereka punya kemampuan dalam masalah agama. Berkumpul 10 orang tadi. Lalu memilih. Nah, 10 orang tadi kita gambarkan. Apakah mereka itu mu'ayyinin minal khalifat as-sabiq? Kama fi khilafati Utsman. Apakah mereka-mereka itu dipilih, ditunjuk? Orang tadi ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Seperti yang terjadi pada khalifah Utsman, fulan-fulan ditunjuk kemudian suruh bermusyawarah untuk memilih seorang apa? Pemimpin. Sebagaimana terjadi pada khalifah kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhu. Fa innahuma bijtima'i min ahli al-halli wal aqdi al-mu'ayyinina min qibali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena mereka itu ditunjuk oleh Umar, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, disuruh sepakat untuk memilih seorang khalifah. Setelah apa? Setelah masanya Umar bin Khattab. Akhirnya mereka memilih Utsman. Orang-orang tadi dipilih oleh siapa? Khalifah sebelumnya. Ini juga sah. Ini juga sah. Am ghairu muayyinin. Atau barakallahu fikum, mereka itu orang-orang yang tidak dipilih oleh khalifah sebelumnya. Kama fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Sebagaimana barakallahu fikum pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq ala ahadi al-aqwal. Atas pendapat sebagian ulama. Jadi sebagian ulama berpendapat masalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan Nabi sudah mengisyaratkan. Nabi sudah memilihnya. Kan begitu. Ada pula yang berpendapat tidak. Beberapa orang berkumpul dari mereka-mereka yang faham tentang kepemerintahan dan yang faham dengan masalah agama menunjuk Abu Bakar. Apakah mereka ditunjuk Nabi? Tidak. Paham di sini? Itu juga apa? Sah. Itu juga sah. Wa kama fi khilafati Ali radhiyallahu an, juga sama pada masa kekhilafahan Ali radhiyallahu an. Sama. Juga pada masa kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga, ats-tsalits, al-qahru wal ghalabah. Yang ketiga ini yang sering dibahasakan dengan barakallahu fikum penaklukan dan mengkudeta. Jadi ada seorang menaklukkan kepemimpinan fulan atau mengkudeta pemimpinan fulan, diturunkan. Ya diperangi, bahkan kadang dibunuh. Bahkan kadang dibunuh. Kama fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan hina qatala ibn Zubair. Sebagaimana pada masa kekhilafahan Abdul Malik ibn Marwan ketika beliau membunuh ibn Zubair. Atau sebagian mengatakan hina maqutila ibn Zubair, ketika dibunuh ibn Zubair. Wa tammat al khilafatu lahu, dan sempurna. Kekhilafahan itu untuk siapa berarti? Sebelumnya adalah Ibn Zubair. Tetapi ketika dibunuh, maka naiklah kepemimpinan dijabat oleh Abdul Malik Ibn Marwan. Kan begitu. Fabarakallahu fikum. Lalu, pada sebagian kadang bertanya-tanya, kok di masa itu sampai terjadi seperti itu ya? Padahal di situ kan, Masya Allah, di masa-masa banyak para ulama. Ada sebab yang menanyakan, kenapa ya kok di masa Muawiyah, di masa Ali juga terjadi apa? Peperangan. Kita aja enggak sampai seperti itu. Berarti siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik? Kita atau mereka? Ya jelas mereka, tidak bisa dibandingkan. Ini satu ujian. Makanya sebagian ulama atau bahkan para ulama sering menyampaikan, Allah Azza wa Jal mentakdirkan bahwa pada mereka sempat terjadi satu perselisihan. Dengan kata lain, darah tersimbah, kan begitu ya, tidak terjaga, tapi mereka terjaga keyakinan, prinsip-prinsipnya terjaga. Sampai mayoritas, bahkan banyaknya mereka adalah para penghuni jannah yang Rasul kabarkan, fulan di jannah, fulan di jannah, kan begitu. Adapun kita kaumun, yang kita mungkin terjaga masalah darah, kaum muslimin dikatakan mungkin tidak terjadi peperangan, tidak terjadi apa, saling bunuh-membunuh. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa agama kita terjaga? Kita dikatakan satu golongan yang dikatakan masuk jannah? Kan tidak. Nah, itu barakallahu fikum tahapan atau salah satu terbentuknya kekhilafahan dengan tiga hal tadi. Dengan tiga hal tadi salah satunya. Maghrib jam berapa ini? Jam 6 lebih? Oh, 18 lebih 6. Baik. Sesungguhnya berikutnya juga ada kaitannya dengan pembahasan ini, tapi kita mungkin cukupkan ya, tentang hukmu ta'ati al-khalifah. Hukum mentaati seorang apa? Khalifah. Nah. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kita hari ini. Kembali bahwa pembahasan-pembahasan yang semacam ini, pembahasan yang mungkin sering terulang, bahkan membutuhkan kepada pengulangan, lebih-lebih di saat-saat barakallahu fikum, perlu menjalin, kita jalin hubungan dengan penguasa kita. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita dikunjungi misalnya dari pihak kepolisian yang mereka menginginkan misalnya, boleh kami berkunjung ke pondok, boleh kami ikut sholat Jumat di situ. Oh monggo, silahkan, ahlan wa sahlan. Atau mungkin bapak-bapak kita yang dari pihak TNI. Nah, di situ kadang-kadang kita dalam beramah-tamah bisa kita sampaikan prinsip-prinsip yang kita ajarkan. Mohon maaf. Dulu, sebelum kita belajar, itu kalau naik motor, terus diingatkan, pakai helm loh, kan begitu ya? Kenapa kalau pakai helm? Hah? Kenapa? Enggak, iya bang. Biar enggak kena tilang, kan gitu ya? Iya kan? Kan tadi saya ngomong sebelum ngaji. Nah, iya. Jadi ada kabar apa ini, jembatan apa namanya ini? Itu kan mesti biasanya ada sweeping ya. Jadi lihat spionnya, bawa SIM, STNK-nya, pakai helmnya, cari yang standar, ada cegatan biar enggak dicegat, lolos. Kan begitu ya? Iya enggak? Iya, gitu kan gak berat ya. Kan begitu ya. Umumnya seperti itu. Tetapi barakallahu fikum, sesungguhnya dalam jalur-jalur yang di situ memang secara artinya urufnya pemerintah bahwa itu jalur wajib helm, monggo. Bahwa kita menggunakan misalnya himbauan pemerintah menggunakan standar yang helm yang standar, pemakaian helm dengan mengancingkan dan seterusnya, barakallahu fikum, itu bukan hanya sekedar istilah safety kalau jatuh, kan begitu. Tidak. Tapi mari kita angkat dalam bab ketaatan kepada waliul amr. Karena ada ketaatan yang dengannya ibadah. Makanya kadang-kadang bapak-bapak polisi itu kaget. Loh, sampai seperti itu ya Pak Ustadz ya? Dalam menjelaskan. Ya iya. Kita menggunakan helm itu bisa beribadah, Pak. Jadi bukan kemudian seperti kata yang lain. Naik motor, jalur yang memang terang-terangan lewati depan pos polisi pakai imamah. Nggak sorban. Dicegat, mohon maaf. Mana helmnya? Wah ini lebih hebat Pak, ini sunnah. Bapak nggak bisa nyegat saya. Ini sunnah Rasul. Harus diterapkan. Ini lebih menjaga saya daripada helm. Walaupun itu kan buatan manusia. Lah memang imamah itu buatan siapa? Kan begitu ya? buatan manusia juga, kan begitu ya. Hanya perlu ditempatkan. Boleh mungkin kalau itu dipakai waktu sholat di masjid, kalau helm waktu berkendaraan. Jangan salah menempatkan. Kan begitu. Katanya lebih menjaga, lebih tidak. Ini orang yang tidak paham dengan masalah bagaimana para ulama mengajarkan prinsip-prinsip penting, di antaranya taat kepada ulatul amr. Ada sisi nilai ibadah kita, kan begitu. Kesopanan dalam berkendaraan, dalam mematuhi tata apa? Peraturan lalu lintas, ada nilai ketaatan kepada penguasa. Kalau seandainya seorang barakallahu fikum mungkin tidak terbimbing, apa sih maknanya hijau kan begitu, tandanya jalan, merah berhenti, kuning tanda siap-siap, kan begitu saja. Tapi tanamkan nilai ketaatan kepada ulul amr, ini ada nilai peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagaimana kalau di satu daerah bupati, gubernurnya muslim atau kafir, maka bagaimana sikap kita barakallahu fikum jika kita tinggal di daerah tersebut? Ya tetap ada ketaatan. Ketaatan barakallahu fikum, barakallahu fikum, yang dalam bab ini tentunya kita melihat ya contohnya ya, di daerah-daerah tertentu atau kadang pada satu daerah yang biasanya pemimpinnya itu seorang Nasrani, kemudian wakilnya seorang yang dikatakan mungkin Muslim. Dalam bab ini tetap bahwa ketaatan kepada waliul amr yang Nabi SAW sebutkan illa antara kufran bawahan, kamu mendapati kekafiran yang jelas. Dan seandainya seorang dikatakan bolehnya mengkudeta, itu pun para ulama memberikan persyaratan. Mengkudeta seorang pemimpin yang dikatakan jelas-jelas misalnya pelanggarannya, kejahatannya, atau misalnya kekafirannya, apakah dibalik itu mengandung kemaslahatan dan kemadharatan, ditimbang. Tidak hanya sekedar pokoknya pemimpin kami tidak muslim lagi, ayo diturunkan, ayo digulingkan. Tidak bisa seperti itu. Tetap berada pada ketaatan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurang yang mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.